السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحمد الله عز وجل الظاهرة والباطنة، القائل في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفارا. الحمد لله kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid yang mulia ini pada majelis yang ketiga dari majelis tentang bacaan kita sebuah hadis dari ahadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah" يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, dan mempelajarinya sesama mereka. Illa nazalat alaihi musakinah. Melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah. Oleh karena itu, Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, seorang imam di zaman Imam Syafi'i, yang dikatakan di dalam biografinya, tidaklah yang membedakan beliau dengan sahabat Nabi SAW, kecuali hanyalah suhbah. Kecuali hanyalah beliau tidak bertemu dengan Nabi. Artinya, bila ditinjau dengan amalan ketaatan beliau, salat malamnya, puasanya, akhlaknya, sedekahnya, maka beliau sama dengan para sahabat bentuk amalannya. Cuma bedanya, beliau tidak bertemu dengan Nabi SAW. Beliau berkata kepada murid-muridnya, ingin menancapkan hadis Nabi tadi, illa nazalat alaihi musakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Maka pada suatu hari beliau berkata, law alimal muluk wa abnal muluk ala ma antum alaihi min ar-raha min hadzal majlis lajaladukum alaihi. Kalau para raja dan anak-anak raja mereka mengetahui rasa ketenangan hati yang kalian miliki dengan bermajlis-majlis ilmu, niscaya mereka akan iri hingga mereka akan mencambuk kalian. Maka kata Nabi SAW, nazalat alaihi musakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghashiyatumur rahmah, rahmat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda wa hafathumul malaikah, para malaikat mengelilingi mereka. Ini sebuah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita imani walaupun kita tidak melihatnya. Karena telah datang juga sebuah hadis yang sahih bahwa di antara malaikat ada yang tugas mereka berkeliling di permukaan bumi ini, setiap mendapatkan halaqah dari halaqah ilmu, mereka duduk bersama orang-orang di dalamnya. Wa hafathumul malaika. Dan sifatnya malaikat Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim juz 28, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah. Bagaimana kiranya bila mereka duduk bersama kita, di majelis ilmu. Berapa banyak manusia mengeluarkan harta, mengeluarkan uang untuk memuatkan di media-media bahwa tokoh fulan, cendekiawan fulan pada suatu hari bertemu dengan saya, duduk bersama saya di warung ini, di warung itu, walaupun dalam rangka kemaksiatan kepada Allah. Maka orang-orang yang menuntut ilmu agama, kata Nabi SAW, haffatumul malaikah, para malaikat berkelilingin, ya, duduk di sekeliling mereka. Wadzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebutkan nama-nama mereka di hadapan makhluk yang ada di hadapannya. Sedangkan jumlah makhluk yang ada di hadapan Allah di atas langit di hadapan, yaitu para malaikatnya, disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun sajidun lillah." Tidaklah ada jarak 4 jari di langit sana, melainkan ada malaikat yang sedang sujud di hadapan Allah. Ini jumlah mereka yang luar biasa, dengan sifat yang luar biasa. Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun sajidun lillah. Tidaklah ada jarak 4 jari di atas langit, melainkan di situ ada malaikat sedang sujud, yang tugasnya hanya sujud kepada Allah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberitakan bahwa setiap harinya masuk ke Baitul Ma'mur 70 ribu malaikat, kemudian keluar, yang pernah masuk tidak akan masuk kembali sampai hari kiamat. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana jumlah mereka. Apa kiranya para penuntut ilmu yang berada di majlis ilmu, nama mereka disebut-sebutkan di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza habba 'abdan nada Jibril, fa qala ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Fa ahabbahu Jibril. Fa qala Jibril, fa nada Jibril ahla as-sama'. فقال إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. Kata Nabi SAW, bila Allah mencintai seorang hamba, dan tidaklah Allah menyebutkan seorang hamba di hadapan malaikatnya melainkan karena kecintaannya kepadanya, bila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril, malaikat yang termulia, malaikat yang menurunkan kehidupan hati kepada para rasul dan para pengikut mereka. Inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku telah mencintai hamba tersebut, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lantas Jibril memanggil seluruh makhluk Allah, seluruh malaikat Allah yang ada di langit, dengan menyatakan, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu. Wahai segenap para malaikat, sesungguhnya Allah telah mencintai hamba tersebut, cintailah oleh kalian. Maka seluruh malaikat yang ada di langit sana mencintai orang tersebut. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian Allah berikan penerimaan bumi terhadap orang tersebut. Allah berfirman dalam surat Maryam pada halaman yang terakhir, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, maka Allah akan berikan kecintaan makhluk-makhluknya kepada dirinya. Keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang menghadiri majlis ilmu. Abdullah bin Mas'ud juga dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas, bahwa mereka berkata, mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kullih. Belajar ilmu agama hanya di waktu yang pendek, itu lebih besar keutamanya daripada salat semalam penuh. Tidak ada yang mampu tentunya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, tidak dianjurkan satu malam penuh. Tetapi kata Abdullah bin Abbas, belajar ilmu agama sa'atan, di waktu yang pendek. Sa'ah artinya waktu yang pendek, karena zaman Rasulullah belum ada sa'ah, jam yang seperti ini. Khairan min ihya'il laili kulli. Itu lebih baik daripada menghidupkan semalam penuh dengan ibadah yang lainnya. Maka mudah-mudahan kita juga termasuk pada waktu yang berbahagia ini dari golongan yang diberitakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dari Mu'adz radhiyallahu an, Dalam hadis qudsi Allah berkata, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Sungguh telah pasti kecintaanku pada orang-orang yang saling cinta mencintai karena aku. Cinta sesama kaum muslimin itu dibangun di atas amanna billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Inilah fondasi kecintaan dan alwala wal bara. Inilah undang-undang yang mempersatukan kaum muslimin, amanna billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Maka kata Allah dalam hadis qudsi ini, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Telah pasti kecintaanku kepada orang-orang yang saling cinta mencintai karena aku. Wal mutajalisina fiyya. Orang-orang yang mereka saling duduk-duduk bersama karena aku. Wal mutazawirina fiyya. Dan orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Majlis yang seperti ini adalah majlis yang telah kita dengar bagaimana keutamaannya. Di samping itu dia juga adalah faktor utama adanya kesambungan antara kaum muslimin yang itu merupakan hikmah diciptakannya mereka. Inna khalaqna ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai segenap manusia, aku telah ciptakan kalian syu'uban, bersuku-suku dari kabilah-kabilah yang berbeda. Hikmahnya lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Oleh karena itu, Islam ini adalah agama yang mengajak untuk bersambung, bukan agama yang memutuskan antara bapak dengan ibu, antara anak dengan orang tuanya, antara istri dengan suaminya. Sehingga anehnya, bila sebuah dakwah adalah dakwah yang menyuruh untuk memutuskan hubungan antara suami dengan istri, anak dengan orang tuanya, yang mana orang jahiliyah di zamannya Rasulullah, di antara faktor utama mereka memeluk Islam, karena melihat agama yang dibawa oleh beliau adalah agama yang mempersatukan, agama yang menghubungkan antara anak dengan orang tua, antara suami dan istri, dan antara sesama-sesama agama. Maka Allah katakan di dalam hadis ini, keutamaan bagi orang-orang yang saling mencintai, dan majlis-majlis yang seperti ini adalah faktor utama terjalinnya hubungan di antara kita. Lita'arafu, agar kalian saling berkenal. Inna akramakum, tetapi ketahuilah orang yang paling mulia di sisi kalian adalah atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu." Afala adullukum ala syai'in idza fa'atumuhu tahabbabtum afshu salama bainakum. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian semua tidak akan masuk surga hatta tu'minu, hingga kalian mau beriman. Wala tu'minu hatta tahabbaw, dan kalian tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang benar dan sempurna hingga kalian saling cinta mencintai. Sehingga aneh dipertanyakan sebuah dakwah yang memecah belahkan di antara orang-orang yang undang-undang mereka, amantu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tahabbu, hingga kalian mau saling cinta mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'atumuhu tahabbabtum, maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan, bila kalian melaksanakan niscaya kalian akan saling cinta mencintai. Afshu salama bainakum, hendaknya kalian saling menebarkan salam sesama kalian. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia ini dengan majlis ilmu yang seperti ini, mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah kita dengar bersama dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada majlis yang ketiga ini kembali kita akan melanjutkan ta'liq kita atau ta'ammul kita terhadap hadis yang telah kita sebutkan pada dua majlis yang sebelumnya. yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Al-Imam At-Tabarani yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam silsilah sahihah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun muhlikat wa tsalatsun munjiyat wa tsalatsun kafarat wa tsalatsun darajat. Fa amma al-muhlikat fa shuhul muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi wa amma al-munjiyat فالقصد في الفقر فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الغضب في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام wassalati bil laili wan nasu niyam. Dari Abdullah ibn Umar. Siapa anaknya Abdullah ibn Umar yang itu merupakan tokoh tabi'in? Indak Anas. Yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Baik, Ustaz Zaid. Anaknya Abdullah ibn Umar seorang tokoh tabi'in yang termasuk minnal fuqaha isabah. 7 tokoh ulama di zaman tabi'in. Man? Lah, Nafi' budaknya beliau. Naam Bang Muswir. Naam Bang Fikri. Abang Tun Fikri. Masmuh? Nama Abdullah, anaknya Abdullah. Yang dikatakan termasuk 7 tokoh ulama zaman tabi'in. Hah, man indu jawab? Naam. Salim. Salim bin Abdullah bin Umar. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang dikaruniakan oleh Allah sebuah karunia yang tidak dimiliki oleh semua sahabat. Yaitu anak keturunannya seluruhnya dari kalangan ulama. Anaknya Abdullah, seorang sahabat termasuk dari 6 sahabat yang banyak meriwayatkan hadisnya Nabi. Berkata Al-Imam Al-Iraqi di dalam Alfiyah, Al-Imam Iraqi gurunya Al-Hafidh Ibn Hajar. Beliau memiliki kitab menyusun syair-syair sebanyak 1000 syair yang mencantum kaedah-kaedah hadis. Beliau berkata, wal muktsiruna sittatun, Anas wa Ibnu Umar wa Siddiqah, wal bahru Jabir Abu Hurairah. أكثرهم والبحر في الحقيقة وأكثرهم فتوى هو وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو في جرى في الحقيقة. Kata Al-Imam Al-Iraqi, 6 orang yang sangat banyak mewariskan hadis Nabi kepada umat ini. Ini kalau kita membuka kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Ummahat, As-Sittah, maka paling banyak meriwayatkan hadis Nabi 6 sahabat ini. Yang pertama adalah Anas bin Malik, yang kedua adalah Ibnu Umar, yang ketiga adalah Siddiqah Aisyah radhiyallahu anha, yang keempat adalah Ibnu Abbas, yang kelima adalah Jabir, dan yang keenam adalah Abu Hurairah. Ya. Baik. Ini tentang Abdullah ibn Umar. Anaknya juga seorang ulama. Dari termasuk dari 7 tokoh ulama Madinah. Yang bernama Salim. Tetapi lebih anehnya, beliau juga memiliki budak. Namanya Nafi'. Tetapi budaknya jauh lebih berilmu daripada anak kandungnya sendiri yang bernama Salim. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari berkata, Malik An-Nafi' an ibn Umar silsilatun dhahabiyyatun fid dunya. Rantaian perawi hadis Malik dari Nafi', Nafi' dari Ibn Umar, ini silsilah emas yang ada di permukaan bumi ini. Karena Malik seorang imam meriwayatkan dari Nafi' seorang yang dikenal keutamaan ilmunya dari Abdullah bin Umar. Ini namanya silsilatun dhahabiyyah menurut Al-Imam Bukhari. Ya, Umar bin Khattab. Beliau Abu Hafiz, Hafiz juga anaknya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sighar. Maka beliau meriwayatkan hadis Nabi ini, tiga perkara membinasakan, tiga perkara yang mendatangkan kebahagiaan, tiga perkara yang menghapuskan dosa, dan tiga perkara yang mengangkat derajat. Enam darinya kita telah membaca. Maka sebelum kita melanjutkan enam yang berikutnya, kita tanya dulu beberapa ikhwah kita yang hadir pada dua majelis sebelumnya. Taib, tiga perkara yang pertama, Anas, Had. Ya, tiga perkara yang membinasakan. Kata Ali radhiyallahu an, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lahum wa la takun khamisan fatahlak. Jadilah engkau seorang yang menjadi ulama atau orang yang belajar kepada ulama atau yang mendengar ilmu yang disampaikan oleh mereka atau menjadi orang yang mencintai mereka, jangan menjadi yang kelima karena kamu akan binasa. Kita berusaha menjadi yang keberapa? Tiga perkara yang membinasakan. Endak Ustaz Zaid lau tadhkuruhu. Thalathun muhlikat. Tiga perkara yang membinasakan manusia. Asyuh. Yang pertama adalah syuh, sifat pelit yang diiringi semangat yang membabi buta untuk mengumpulkan dunia walaupun dengan mengorbankan hak-hak saudaranya. Itu definisi syuh, kata syurah la hadis. Taib asani, hawa muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti. Asalis, al-ujub, sifat ujub. Definisi ujub kata Imam Qurtubi, mulahazatul laha bi'ain al-kamal wal-qudrah ma'a nisyan qudr ma minnatullah 'alayh fa in dhafahu al-ihtiqar 'ala al-ghair fa huwa min al-kibr. Definisi ujub adalah sifat yang mana seseorang selalu menganggap dirinya sempurna dan baik. Lupa bahwa itu semua adalah anugerah dari Allah. Bila bergabung dengannya sifat menjatuhkan manusia, maka itu adalah sebuah kesombongan. Tapi ini tiga yang membinasakan. Yang berikutnya adalah tiga yang membahagiakan. Naam, Bang Andika, tentur. Kita meroja ya. Enggak apa-apa kan? Baik. Hendak ya Aba Zainab. Aynam, indaman. Indaman. Indak. Indak. Naam, mahu. Wa amal munjiat. Man? Naam, al-adl fil ghadab wal ridha. Athani. Al-qasd fil faqr wal ghina. Athalif. Nasid. Ya? Ini nasid lupa. Ini mengingatkan ana sebuah kisah. Ada seorang di zamannya tabi'in, dia dikenal kekokohan ilmu hadisnya, banyak hadisnya. Maka tiba-tiba suatu hari dia datang, muridnya Ikrimah. Dia datang, maka orang mengerumuninya, ingin mendengar hadis darinya. Dia menjawab, aku enggak punya hadis. Dipaksa sama mereka, enggak, kamu harus menyampaikan hadis. Kamu muridnya Ikrimah. Ikrimah ini muridnya Ibnu Abbas. Kata dia, tayyib. Haddatsani Ikrimah an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man fiha khoslatan? Kata orang tersebut, telah disampaikan kepadaku dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi, bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang dua peringai, dua kriteria ada pada dua orang tersebut, kemudian dia diam lama. Para hadirin bertanya, apa dua peringai tersebut? Kata dia, nasitu wahida wa nisiyaha Ikrimah ukhra. Kata dia, Dua perisai tersebut adalah, satunya Ikrimah lupa, yang keduanya aku yang lupa. Itu muridnya Ikrimah. Ana enggak mencontohkan antum ya, maksudnya menyebutkan kisahnya. Ya. Taib, labas. Naam, indaman athalit. Abu Man, sahibul jidar. Sahibul jidar. Qudamul jidar. Naam. Abu Man? La, hunak. Muakhar. Ayo, naam. La, la. Abu, akhuna ma'ruf, ismuh? Ladi tajir ta'am. Abu Ziyad. Naam, ya Abu Ziyad. Had. Yang ketiga. Yang ketiga, Al-Munjiat, yang mendatangkan kebahagiaan. Dua yang sudah disebutkan. Yang ketiganya, kalau enggak bisa jawab ya seperti murid Ikrimah tadi. Enam, Endaman, yang ketiga. Sudah kita sebutkan, baru kita lanjutkan. Enam. Wa khasyatullahi fi sirri wal alaniyah. Belum? Yakin? Baik. Yang ketiga adalah khasyatullahi fi sirri wal alaniyah. Sifat takut ya kepada Allah di waktu asir bersendirian dan di waktu al-alaniyah. Ya. Adapun yang sebelumnya telah kita berikan catatannya secara ringkas, maka berikut ini adalah yang ketiga dari asbab an-najah. Yang tiga perkara yang mendatangkan kebahagiaan. Maka kata Nabi yang ketiganya adalah sifat khasyah. Khasyah ini adalah takut yang diiringi ilmu, yang dibangun di atas ilmu dan diiringi oleh sifat pengagungan kepada yang ditakuti. Ini khasyah. Oleh karena itu Allah sebutkan khasyah itu sifatnya para ulama. Allah menyatakan dalam surah Fatir, innama yakhsyallahi min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang memiliki khasyah kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Yaitu takut yang dibangun di atas ilmu yang diiringi pengagungan kepada yang ditakuti. Tetapi perlu diketahui, ini perbedaan khasyah dan khauf. Tetapi khauf yang datang di dalam Al-Quranul Karim terhadap Allah itu semuanya bermakna khasyah. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Di sini maknanya khasyah. Wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Di sini juga bermakna khasyah. Karena tidak mungkin khauf yang diberi pahala demikian tidak dibangun di atas ilmu. Ya. Ini apabila khauf kepada Allah, maka semuanya bermakna khasyah. Ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Maka di dalam hadis ini mengajarkan sebuah prinsip, bahwa kita hendaknya selalu takut kepada Allah, baik ketika bersendirian atau di halayak ramai. Ini menunjukkan agama kita ini adalah agama yang sempurna. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai segenap orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan sempurna. Maksudnya sempurna, jangan hanya mengambil dari satu sisi, sisi yang lain ditinggalkan. Ya. Ada yang namanya akhlak di dalam Islam. Ada yang namanya al-ubudiyah. Ada yang namanya muamalah dengan manusia. Sehingga jangan diambil satu sisi, dibuang sisi-sisi yang besarnya. Taunya hanya ekstrim, keras, atau dinamakan dengan manhaj. Pada definisi manhaj artinya prinsip. Prinsip agama banyak. Prinsip dengan orang tua, prinsip dengan orang kafir, prinsip dengan tetangga, prinsip dengan istri, prinsip dengan anak, dan seterusnya. Ya. Maka di sini Rasulullah menjelaskan dan memberi contoh akan kesempurnaan agama ini. Di samping Allah, Allah menuntut kita untuk takut kepadanya ketika kita bersendirian, juga kita harus takut kepada Allah ketika kita di halayak ramai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadzkur rabbaka alladzina yadzkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Orang-orang yang memiliki hati sifatnya, kata Allah, adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, baik ketika mereka berdiri maupun ketika mereka duduk, adapun ketika mereka tidur. Bukan hanya takut kepada Allah ketika di masjid. Keluar dari masjid seakan-akan di depannya semua lauk. Yang haram semua jadi halal. Ya. Maka sifat khasyah ini hendaknya selalu kita memilikinya. Karena keutamaannya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqami jannatan." Barang siapa yang takut kepadaku, maka baginya dua surga. Allah juga berfirman dalam surah An-Nazi'at juz 30. "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Barang siapa yang takut kepada Rabb-nya dan berusaha untuk melawan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga adalah tempat baginya. Nabi SAW menanamkan prinsip ini kepada para sahabat yang masih kecil, yang belum baligh, yang belum mukallaf. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Ibnu Abbas suatu hari diboncengi oleh Nabi SAW di belakangnya, karena Ibnu Abbas adalah sepupunya Nabi. Abdullah Ibnu Abbas, Abbas adalah adiknya, bapaknya Nabi SAW. Maka kata Rasulullah SAW, "Ya gulam, ihfazillah, yahfazka." Wahai anakku, wahai anak kecil. Gulam itu anak kecil yang di bawah umur baligh. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dalam riwayat yang lain, "Ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah." Ingatlah Allah ketika engkau mendapatkan kelapangan. Niscaya Allah akan mengingat engkau ketika kesempitan menimpamu. Banyak manusia semangat beribadah, semangat melakukan kebaikan tatkala ada kemudahan. Ketika baru diuji dengan sesuatu yang dia menganggap ini hal yang dapat memalingkan dari kebaikan tersebut, dia bisa keluar dari koridor syariat. Maka oleh karena itu, sebelumnya Rasulullah menyebutkan bahwa di antara prinsip yang harus dimiliki bila seseorang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, al-qasdu fil faqri wal ghina, ada sifat yang stabil, sifat yang lurus ketika dia miskin ataupun ketika dia kaya. Di sini juga demikian, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu memiliki sifat khasyah ketika kita bersendirian atau di halayak ramai. Seringnya seseorang semangat melakukan ketaatan apabila di hadapan manusia, tetapi ketika dia bersendirian, maka tidak ada yang melakukannya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, sehingga keutamaannya pun besar. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak naungan kecuali hanya naungannya Allah. Dan riwayat yang lain sebutkan, yaitu naungan di bawah arsy-Nya. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun dzakarallaha qalian fa faadat 'ainahu." Di antaranya adalah seseorang yang mengingat Allah ketika bersendirian, maka berinanglah air matanya. Mengingat akan dosa-dosa yang dia lakukan. Berapa banyak dalam seumur hidupnya dia memakan riba. Dia bermain dengan hal-hal yang haram. Melakukan berbagai dosa. Fafadhat 'ainahu, maka berinanglah air matanya. Ini keutamaan bagi orang-orang yang memiliki khasyah kepada Allah walaupun ketika dia bersendirian. Dan khasyah ini bila dimiliki oleh seorang hamba, maka menjadi ringan baginya untuk meninggalkan berbagai maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawajatuhu allati huwa fi baitiha 'an nafsihi wa ghallaqat al-abwaab wa qalat hayta lak." قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Tatkala Yusuf sudah beranjak dewasa dan dianugerahkan kepadanya kegantengan yang luar biasa, maka istri raja yang itu merupakan mama angkatnya kalau bahasa kita, ingin melakukan perzinahan dengan Yusuf. Maka mulai istri raja tersebut menutupkan seluruh pintu-pintu yang ada di rumahnya. Lantas dia berkata kepada Yusuf, "Hai talak, wahai Yusuf, silahkan kamu lakukan." Apa jawaban Yusuf? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Apa yang menyebutkan Nabi, menyebabkan Nabi Yusuf secara spontan beliau dapat menyatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, karena mengingat akan kuasa kepada Allah, kuasanya Allah, dan karena khasyah yang telah tertanam di dadanya. Maka beliau langsung spontan menyatakan ma'adallah, innahu rabbi ahsana maswai, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya suami kamu, raja ini adalah orang yang telah mengasuhku. Aku tidak mau berkhianat kepadanya. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kezaliman itu tidak akan pernah beruntung. Kemudian Allah menerangkan, wa laqad hammat bih wa hamma biha. Sungguh istri raja itu sudah berazam, bertekad keras, bertekad kuat untuk melakukan perzinahan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikejar sampai celananya terkoyak dari belakang. Dan Nabi Yusuf telah hamma biha, juga telah terbetik di hatinya. Ini cara mengartikannya. Kalau Yusuf hanya bisikan hati, karena bisikan hati tidak ada yang selamat darinya, dan bukan sebuah dosa selama tidak dilasisi. Tidak, kata Nabi SAW, malam yaqul bihi aw yaf'al. Selama dia tidak mengucapkan atau dia lasisikan dengan perbuatannya. Apa sebabnya Nabi Yusuf meninggalkannya? Laula ar-ra'a burhana rabbi. Beliau terhenti karena melihat akan kekuasaan Allah. Innahu min 'ibadi wa kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari al-fahsya, dari kemungkaran, karena dia adalah hamba kami yang ikhlas, yang diberikan kepadanya al-ikhlas. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki khasyah dan dia meninggalkan maksiat karena khasyatullah, keutamaannya sangatlah luar biasa di hadapan Allah, di sisi Allah. Di dalam hadis yang tadi kita bacakan tentang 7 golongan, juga disebutkan di antaranya, kata Nabi SAW, rajulun da'at imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Adalah seorang yang anak lelaki yang dirayu dan digoda oleh seorang wanita yang memiliki keelokan dan kedudukan, dua sifat yang ini mayoritasnya menipu dan menggoda kaum lelaki. Kata Nabi, seorang lelaki digoda dan dirayu oleh seorang wanita yang memiliki jamal dan memiliki kedudukan. Apa jawaban orang tersebut? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, fa'amal munjiat fal'adlu fil ghadabi wal ridha wal qasni fil faqri wal ghina wa khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Tiga perkara yang datangkan kebahagiaan adalah sifat adil ketika ridha maupun marah. Sifat yang stabil ketika miskin ataupun kaya. Yang ketiga adalah takut kepada Allah dalam setiap waktu, ketika dia bersendirian maupun ketika dia di halayak ramai. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau berkata, "At-ta'atu fil khalawat asasu kulli thabat. Kama anna al-ma'siyati fil khalawat asasu kulli intikasat." Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, memberi ibadah kepada Allah ketika bersendirian ini adalah faktor utama seseorang yang dikokohkan di atas jalan yang benar. Sedangkan bermaksiat kepada Allah ketika bersendirian itu adalah sebab besar seorang menyimpang dari agama Allah. Terkadang kita masa aneh. Seorang yang kita anggap memiliki keilmuan, memiliki kesolehan secara zahir, tiba-tiba kita melihat dia telah menyimpang. Bisa jadi seperti Al-Imam Ibnu Qayyim katakan, ketika dia bersendirian dia melakukan maksiat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah dia dengan Allah. Karena ini menunjukkan lemahnya tauhid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu memelihara ini. Dan khasyah itu terkadang bisa hilang tatkala seorang telah terbiasa di dalam kubang maksiat. Karena merupakan sebuah kaidah bahwasanya min uqubatil ma'siyah ma'siyatun ukhra. Merupakan iqab dari Allah ketika seorang melakukan maksiat, adalah maksiat tersebut akan melahirkan maksiat yang lainnya. Falamma azahu Ish. Azaghallahu qulubahum, tatkala mereka berpaling maka Allah berpaling-palingkan mereka. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila seorang melakukan sebuah dosa, nukita fi qalbihi ish, nuktatun sauda. Apabila seseorang melakukan sebuah maksiat, maka Allah tuliskan, Allah tintakan di hatinya dengan kehitaman, sehingga la ya'rifu al-ma'ruf wa la yunkiru munkar. Perkara yang ma'ruf, dia tidak memandangnya lagi sebagai yang ma'ruf. Sebuah penampilan yang baik, dia merasa malu dengannya. Sesuatu kebaikan, dia merasa minder untuk melakukannya. Wa la yunkiru al-munkar, suatu yang mungkar tidak lagi mungkar di matanya. Ini tatkala khasyah telah hilang. Yang sebabnya adalah selalu berada di dalam kubang maksiat tanpa merasakan bahwa dia semakin hari bertambah maksiatnya. Oleh karena itu, lingkungan adalah faktor yang sangat besar untuk menjaga khasyahnya seseorang. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matal jalisi salih wa jalisi suq ka hamilil misk wa nafikh al-khair." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang jelek itu adalah seperti orang yang menjual minyak wangi dan orang yang membakar besi. Fahamilul misk imma yuhdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau engkau bermain dengan penjual minyak wangi, bisa jadi orang tersebut menghadiahkan sebotol minyak wangi, atau engkau dapat membeli, paling kurangnya engkau bisa mendapatkan bau yang enak. Pada hari kiamat seseorang dibangkitkan sama orang yang dia cintai. Sedangkan kalau engkau bermain dengan tukang bakar besi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma an yuhriqa thiyabak, bisa jadi dia akan membakar bajumu, membakar keimananmu. Sesuatu yang itu merupakan amalan yang sangat mulia, engkau menjadi benci kepadanya karena engkau telah biasa berada di lingkungan orang-orang yang jauh dari kebaikan. Wa imma an tajida minhu rihan muntinah, paling ringannya engkau akan mendapatkan bau yang tidak enak. Walaupun engkau tidak langsung mengikuti kejelekan yang dia lakukan, tetapi engkau telah berada di pinggiran jurang yang tidak lama engkau juga akan jatuh ke dalamnya. Oleh karena itu sebuah pepatah yang ma'ruf di kalangan para ulama, tashabbah bis-salahi bis-salihin wa illam takum mithlahum fa inna tashabuha bil-khiyari falahu. Berusahalah engkau untuk sama dengan orang-orang saleh, walaupun kamu bukan dari kalangan mereka, karena berusaha untuk menyupari orang saleh adalah sebab keberuntungan. Ini tiga perkara munjian. Berikutnya, kata Nabi SAW, thalathun kafarat, tiga perkara yang menghapuskan dosa. Yang pertama adalah intidharu salati ba'da salah, menunggu waktu salat yang akan masuk setelah menunaikan sebuah salat. Dan ini juga dinamakan riba di dalam Islam. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, ala adullukum ala ma yarfa'u Allahu bihi ad-darajat wa yukaffiru bihi al-khataaya, qalu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudu ala al-makarih wa kathratu al-khata ila al-masajidi wa intidharu salati ba'da as-salah fa dhalikum ar-ribaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang dapat mengangkat derajat kalian dan menghapuskan dosa kalian? Dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah, maka dia adalah berwudu, menyempurnakan wudu walaupun di kondisi yang berat. Wa katratul khutwa ila al-masajidi, memperbanyakkan langkah ke rumah-rumah Allah. Wa intidharis salah ba'da salah, yang ketiga adalah menunggu salat setelah dilaksanakan sebuah salat. Fadzalikum ribat, dan itu adalah ribat di dalam Islam. Sehingga di dalam Islam ada dua ribat. Ribat yang pertama adalah menunggu sebuah salat setelah dilaksanakan sebuah salat. Ribat yang kedua adalah menjaga perbatasan antara daerah muslim dengan orang kafir. Baik, karena waktu yang telah habis, maka kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, bila ada kata dua kata yang tidak mengenang di hati antum, maka saya meminta untuk dimaafkan. Dan bila ada kesalahan, saya bertobat kepada Allah dan mohon saya diingatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.